Terkait penjelasan Dzulkarnain kemarin di Amwa, bagaimana menyikapi syubhat bahwa Syekh Rabi harus merinci poin-poin kesalahan Dzulkarnain? Ya, ngomong sama Syekh Rabi. Suruh datang Syekh Rabi. Kemarin datang Syekh Rabi, kenapa enggak ngomong? Syekh, kau harus merinci semua yang kau katakan tentang aku. Kenapa dia ngomong gitu? Kenapa sekarang ngomongnya? Ketika ketemu dia enggak ngomong, sekarang baru ngomong. Ini keanehan yang terjadi pada dia. Enam. Qul inna a'udzubikumullah, seorang itu harus punya kaca di rumahnya, harus punya cermin. Sehingga dia bisa bercermin. Saya ini coreng-moreng enggak mukanya. Saya ini bagaimana? Kalau orang enggak punya cermin, enggak pernah tahu siapa dirinya. Enggak pernah merasa sama sekali. Sedangkan al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu adalah cermin saudaranya. Maka kalau dikritik dengan berbagai macam kritikan-kritikan, maka perhatikan. Apakah iya atau tidak? Sehingga enggak perlu kemudian berpura-pura bodoh menyatakan saya enggak tahu apa-apa. Apa salah saya? Kasihan terdolimi. Aku dikatakan bingit salah apa? Qanibina azakumullah ajib. Perkara yang harus diberitahu. Yang pertama adalah penggembosannya terhadap manhaj tahdir. Yang dia harus taubat. Kalau mau diulang rincian rekamannya, banyak rekamannya. Seakan-akan perkara tahdir tidak penting. Perkara remeh. Perkara yang sedikit saja cukup. Padahal ketika ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Hadi, hafizahullah, beliau menyatakan bahwa rudud itu seimbang dengan arud. Bantahan-bantahan itu seimbang dengan penyampaian. Penyampaian kebenaran diiringi dengan penjelasan kebatilan. Jangan diremehkan. Harus seimbang antara dua perkara. Al-arud warad. Bahkan beliau berkata, akthar kutub ar-rubu, akthar kutub al-usul min ar-rudud. Kebanyakan kitab-kitab usul dari para ulama itu dari bantahan-bantahan. Prinsip-prinsip ahli sunnah. Kenapa muncul buku-buku itu? Sedang membantah. Sedang membantah ahli bid'ah. Mereka bukan ahli sunnah. Nih prinsipnya ini, bukan itu. Ini yang kedua, bukan seperti mereka. Ini bukan seperti mereka. Sehingga kalau setiap kajian membantah ahlul bid'ah itu gak mungkin apa? Gak salah? Emang gak ada kajian lain kecuali tahdir? Emang gak ada kajian? Itu gak salah dia? Gak merasa salah dia? Gak merasa kalau itu adalah racun yang telah dimakan oleh sekian banyak salafi di Jakarta dan di seluruh Indonesia? Mau bukti? Tanyakan kepada sebagian besar mereka khususnya di Jakarta. Kajian fitnah itu apa? Coba tanyakan. Saya tidak suka kajian fitnah. Tanyakan. Tanyakan pada mereka yang ngaji di Amwa. Apa itu kajian fitnah? Tanyakan. Kira-kira apa jawabnya? Kajian mentahdir dari Yayasan Al-Turats, kajian mentahdir dari Roja, kajian mentahdir dari... Itu kajian fitnah namanya menurut mereka. Apakah itu bukan racun? Wallahi racun yang mematikan. Racun yang sangat mematikan. Enggak terasa. Maksudnya kapan ya? Maksudnya entah kapan. Setiap kajian. Selenting satu. Dua kajian. Tiga kajian. Lama-lama sudah menjadi makhluk yang berbeda. Dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama. Qanibinan a'azakumullah. Kadang-kadang demikian. Apa yang jauh. Seberang lautan kelihatan. Apa yang di pelupuk matanya. Enggak kelihatan. Yang ada pada dirinya gak kelihatan. Selalu mengatakan laskar jihad harus tobat. Laskar jihad harus tobat. Dia itu memang buta tuli bisu. Gak pernah dengar. Kalau laskar jihad sudah taubat, tertulis, terbacakan. Bahkan sampai masuk media. Elektronik media, segala media masuk. Wartawan pun meliput taubatnya. Masa dia gak tahu? Diungkit lagi. Tangan mereka berdarah. Astagfirullah, siapa pimpinan fatwanya waktu itu? Komisi fatwanya, pimpinannya adalah Dzulkarnain Ibn Sunusi. Dia gak terlibat. Gak berdarah tangannya. Haji. Allah yahdi. Allah yahdi nawaiyah. Khamilin a'azakumullah. Apa yang sudah diperintahkan oleh para ulama, dengarkan. Alhamdulillah mereka para ulama itu jangan dianggap sebagai orang yang bodoh, yang gampang ditipu oleh seorang fulan bahwa fulan. Khamilin azakumullah. Masyayikh, kenal sama Dzulqarnain. Kenal. Termasuk kenal jeleknya, kenal. Jangan dikira enggak kenal. Berapa kali dia ke Saudi? Sering. Dan sering ketemu mereka. Sehingga tidak heran kalau kemudian mereka menyatakan, aku araftu Dzulqarnain mundu zaman. Aku tahu modelnya Dzulqarnain sejak dulu. Syekh Hani pernah berkata seperti itu. Syekh Muhammad bin Hadi. Dzulqarnain qad ankasarat qarnahu mundu zaman. Dia sudah patah. Qarnahu sekian zaman, kata dia, sudah lama. Qala bin a'azakumullah. Dianya belagak, enggak ngerti apa-apa, enggak tahu. Salah saya apa? Coba dirincikan salahnya apa. Dia sudah ngadep Syekh Rafi, kenapa enggak nanya? Kenapa karena Syekh rincikan pada kami salahnya apa? Dari sini semangatnya menulis, saya akan bertanya dan saya akan siap rujuk kalau saya salah. Sampai ke sana? Mana hasilnya? Nanya? Kok sekarang malam kemarin? Oh, Syekh Rabi harus merinci. Loh, kemarin ngapain? Kemarin tujuannya bukan itu, tujuan intinya. Tujuannya cari rekomendasi dari Syekh Shalal Fauzan. Dan itu politikusnya dia. Dan saya katakan kembali yang tadi, pertanyaan tadi. Ngapain sekian ribu tazkiyah kalau ada jarah mufassar? Apa untungnya? Pembelaan dari fulan mau fulan, masyayikh. Kalau sudah jarah mufassar mukaddam. Ala ta'dzir. Itu sudah diketahui bersama oleh sekian thullabul ilm, apalagi ulama'nya, apalagi masyayikh. Cuma kadang yang dihadapi oleh dia adalah orang awam. Juhala, orang-orang bodoh. Maka cukup dengan itu tergiur semua. Satu saja saya ingatkan. Saya dengarkan ucapan Syekh Hani ketika telekonferensi. Saya dengarkan bolak-balik. Mana poin yang dipraktikkan oleh dia? Husnudzannya Syekh Hani kalau dia taubat. Mana dibuktikan? Enggak dibuktikan. Padahal dia sudah berbaik sangka kalau Dzulqarnain bertaubat. Yang kedua, ini sama-sama didengar oleh kalian karena di tempat ini. Di Jakarta sini, di Depok sini. Tentang Ja'far Saleh. Apa yang dia sikapi? Apa yang dilakukan terhadap Ja'far Saleh sama dia? Apakah kemudian berbicara di mimbar? Hati-hati dari Ja'far Saleh. Ada? Ada enggak? Belum. Atau ada taubatnya? Ternyata saya salah kemarin, saya membela-bela Ja'far Saleh, ternyata saya salah. Ada? Enggak ada. Baik, terus padahal dia dengarkan sama-sama. Semua bersama kalian. Ucapan Syekh Hani tadi. Yang ini diterima, yang ini tidak dipedulikan. Pokoknya saya dapat dukungan. Selesai. Bas. Yang penting untuk dirinya. Ini penyakit. Ini penyakit yang sudah dikenal oleh sekian para ulama. Itu mengandung tuduhan beberapa sisi. Tuduhan kepada yang menyampaikan beritanya kepada Syekh dianggap pendusta. Dan tuduhan kepada Syekh Rafi sendiri. Menyatakan la'ab. Menyatakan mutalawin. Dalam keadaan salah. Dalam keadaan tidak punya bukti. Ini tuduhan yang mengerikan sekali kepada Syekh Rafi. Fatwa Syekh Rafi bisa berubah tergantung kepada siapa yang memberi laporan. Kemarin tahdir, kemudian diterima rujuknya, kemudian tahdir kembali. Apakah tidak niat datang bersama-sama dengan Syekh Rafi? Wa bin Nazakum sudah pernah datang bersama-sama, barakallahu fikum. Kenapa enggak pernah? Pernah. Mau diulang berapa kali lagi? Sudah pernah datang bersama-sama. Dan Syekh Rafi sudah tahu ketika dia membela-bela Raja, ketika dia membela radio, membela Hizbiyyin. Didengar oleh Syekh Rafi. Jadi bantah.